في ربوع المجد كنا نرفع النصر المبين. Ada surga, di taman surga, indah sekali itu, indah sekali. Sementara orang takwa ada tinggalnya di taman surga. Bagaimana keindahan taman surga itu? Kalau ingin apa-apa, itu langsung Allah yang memberikan tanpa perantara. Kalau surga lain, itu yang kasih pelayan surga. Bapak pengen minum misalnya, masuk ke surga biasa. Begitu mau minum, baru kepikiran datang pelayan surga. Cantik ya, luar biasa. Kata Nabi, belum pernah terbayangkan, belum pernah dilihat, belum pernah didengar bagaimana keadaannya. Ibu juga begitu, dilayani oleh pangeran surga. Gentengnya luar biasa, tak terbayangkan kemilaunya, membawa gelas-gelas dilapisi oleh emas berkilauan dengan mutiara. Indah sekali, tak terbayangkan. Itu surga biasa. Taman surga, Allah yang kasih tanpa perantara.